Konsultasi Syariah. Apa maksud doa anak soleh? Pertanyaan. Ada hadis bahwa amal para hamba terputus kecuali tiga hal. Salah satunya anak soleh yang mendoakannya. Apa maksud anak soleh yang mendoakannya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadis yang Anda maksud diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali karena tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Siapa anak soleh itu? Dalam kitab Aunul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Daud, disebutkan dua keterangan ulama tentang makna anak soleh dalam hadis ini. Satu, anak soleh adalah anak muslim yang menjalankan kewajiban agama dan menjauhi dosa besar. Kemudian dibawakan keterangan Ibnu Malik yang mengatakan, anak ini diberi sifat soleh karena pahala tidak akan diperoleh dari selainnya. Dua, anak soleh dalam hadis maksudnya adalah anak yang mukmin. Ini merupakan keterangan Ibnu Hajar Al-Makki. Dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, insya Allah. Hanya ikatan iman yang akan abadi sehingga doa anak bisa sampai ke orang tuanya. Aunul Ma'bud. Apakah hanya doa anak yang sampai? Doa setiap muslim kepada muslim yang lain bisa sampai, meskipun dia telah berpisah alam. Yang satu masih hidup, yang satu sudah meninggal. Allah ajarkan doa dalam Al-Quran yang artinya, orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu muhajirin dan ansar, mereka berdoa, Ya Rob kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Ayat ini menganjurkan agar kaum muslimin generasi setelah para sahabat untuk mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin generasi pendahulunya. Memohon ampunan untuk mereka yang masih hidup dan untuk mereka yang sudah meninggal. Ini dalil bahwa doa sesama muslim bisa sampai kepada mereka yang telah meninggal meskipun tidak ada hubungan keluarga. Lalu mengapa dalam hadis ini, Nabi SAW menyebut anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Ada dua penjelasan ulama dalam hal ini. Satu, tujuannya dalam rangka memotivasi anak agar rajin mendoakan orang tuanya. Kata Al-Munawi, tujuan disebutkan doa anak, padahal doa selain anak juga bisa sampai ke mayit, adalah memotivasi anak untuk rajin mendoakan orang tuanya. Aunul Ma'bud. Dua, bahwa semua amal anak bisa sampai ke orang tuanya, sekalipun anak tidak mendoakannya. Sebagaimana sedekah jariah bisa mengalirkan pahala, selama apa yang dia sedekahkan dimanfaatkan masyarakat, meskipun orang yang memanfaatkannya tidak pernah mendoakannya. Syarah Sunan Ibnu Majah, As-Suyuti. Demikian, Allahu a'lam.